Pertanyaan berikutnya, bolehkah kita memakan makanan yang diberikan oleh saudara yang bekerja di perusahaan asuransi atau riba? Dan bolehkah kita membeli produk dan perusahaan yang menaunginya secara terang-terang mendukung LGBT? Barakallahu fikum. Kaitannya dengan ta'awun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bantu membantulah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan bantu membantu dalam kejelekan dan dosa. Barakallahu fikum. Maka rinciannya itu globalnya ya. Kita jangan membantu kejelekan, jangan membantu dosa. Bolehkah kita memakan kalau ada orang yang kerjanya di perusahaan riba misalnya, atau di asuransi yang kebanyakan adalah asuransi riba? Bagaimana? Wallahu ta'ala alam, yang saya pernah baca dari Ibnu Rajab, bahwa seseorang itu ketika dia mendapatkan sesuatu dengan cara yang halal, maka urusan orang yang memberi tadi dengan dari mana dia dapatkan itu suatu yang berbeda. Artinya tidak bersambung, tidak yatasalsal. Misalnya kamu datang sebagai tamu, kemudian orang itu memberikan kamu minum. Kamu minum, maka engkau meminum air yang diberikan oleh tuan rumah karena engkau tamu. Engkau tidak berbuat riba. Entah orang ini dari mana uangnya, itu urusan mereka. Itu satu, barakallahu fikum. Tetapi dirincikan lagi, masih di kitab yang sama. Kalau murni itu adalah dari yang haram, artinya penghasilan ini penghasilan yang haram, apa saja, tidak mesti masalah riba. Murni tidak memiliki penghasilan lain, maka kita menghindarinya zuhdan, waraan, kehati-hatian, itu tidak mengapa. Khawatir. Tetapi kalau dia memiliki hasil yang lain, yang halal, jadi uangnya dia ada yang dari riba, ada yang dari yang halal, tercampur di dalamnya, maka tidak mengapa. Barakallahu fikum. Karena kamu menerimanya dengan halal. Sudah pernah kita jawab kalau enggak salah yang mirip dengan ini pada beberapa pertanyaan yang lalu, bahwasanya kalau tasalsul akan sangat sulit sekali. Tasalsul itu arti berantai. Ini memakan uang riba. Uang ribanya dipakai untuk membeli barang kamu, berarti kamu makan riba. Kemudian kamu ke pasar membelikan, berarti dia makan riba. Akhirnya jadi berantai sekian banyaknya, akan susah kaum muslimin, barakallahu fikum. Sehingga kamu menerima uang hasil penjualan barangmu, itu halal. Rasulullah SAW berdagang dengan Yahudi. Apakah Yahudi tidak makan riba? Apakah uangnya tidak tercampur riba? Barakallahu fikum. Sehingga itu urusan mereka. Tetapi apa yang kita ambil adalah halal, karena kami mengambilnya dengan cara yang halal, karena jual beli yang halal. Demikian pula yang kedua, sama saja seperti itu. Dia berbuat dosa, bahkan kafir, bukan hanya LGBT. LGBT itu, barakallahu fikum, adalah dosa besar yang sangat jeleknya, sangat busuknya. Tetapi kekafiran lebih besar lagi, lebih tinggi lagi. Mencaci maki, na'udzubillah, mungkin benci kepada Nabi kita, tapi bukankah Al-Quran dan Sunnah membolehkan kita berdagang dengan Nasrani, Yahudi? Barakallahu fikum. Jangan sampai menyempitkan sesuatu yang luas. Barakallahu fikum.